العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله وأبنائي الطلبة رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan waktu luang sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tentunya dengan melihat kondisi yang ada, patut kita syukuri Allah mudahkan kita untuk melangkah menuju majelis ilmu, majelis yang didoakan oleh para malaikat. Dan juga patut kita bersyukur salah satu kenikmatan yang Allah berikan. Allah berikan kita kesempatan kita bisa tinggal di Hai'ah, di lingkungan menuntut ilmu, sehingga apapun kondisi yang di sana terjadi, kita mudah untuk melangkahkan kaki kita. Salah satu nikmat min ni'amillah, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Jawami'ul Akhbar karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki An-Nasihatu lir-Rasul, bernasihat untuk Rasul, yang dimana ini masih di hadis yang ketiga. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di antara bernasihat untuk Rasul adalah kita mengimaninya dan kita mencintainya, mencintai Nabi alaihi salatu wassalam dari diri-diri kita, dari harta-harta kita, dari anak-anak kita, dan dari seluruh manusia yang ada. Nabi alaihi salatu wassalam harus lebih kita cintai. Bahkan Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh aku sangat mencintaimu melebihi siapapun, min kulli shay'in illa min nafsi, kecuali terhadap diriku sendiri. Kalau terhadap diriku ya Rasulullah, itu lebih aku cintai. Namun selain diriku, engkau yang lebih aku cintai. Namun kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya la walladhi nafsu biyadih walladhi nafsi biyadih. Tidak, bukan seperti itu Umar. Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku biyadih, di tangannya. Hatta akuna ahabu ilaik min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Umar mengatakan Rasulullah lebih dia cintai dari segala sesuatu yang ada kecuali dirinya sendiri. Namun Rasul katakan tidak seperti itu, tidak cukup seperti itu wahai Umar. Bahkan terhadap dirimu sendiri engkau harus lebih mencintaiku. Faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan, fa innahul an, maka sesungguhnya sekarang, wallahi demi Allah wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilai min nafsi. Mulai saat ini wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai ketimbang diriku sendiri. Begitulah keimanan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang mulia, sampai diri mereka sendiri tidak ada harganya ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berperang, tubuh mereka, bayangkan, tubuh mereka menjadi tameng badan Nabi agar Rasulullah tidak terluka ketika dipanah, ketika ditombak, agar anak panah atau tombak tersebut tidak mengenai Rasulullah. Mereka rela badan mereka yang terkena. Begitulah cintanya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam terhadap nabinya yang mulia. Pada pertemuan yang lalu juga kita sebutkan bagaimana jadinya ketika harta, keluarga, anak lebih kita cintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Maka Allah mengancam kita di dalam Al-Quran. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Ketika harta, ketika keluarga, ketika rumah yang kita cintai melebihi cinta terhadap Nabi, melebihi cinta terhadap Allah, fatarabbasu, tunggu, hatta ya'tiyallahu bi'amri, sampai Allah datangkan ketentuannya, ancaman dari Allah. Ketika seluruh gemerlap dunia ini menjadikan kita lebih mencintai hal tersebut ketimbang Nabi, ketimbang Allah, maka tunggulah apa yang Allah persiapkan nantinya untuk kita. Ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau melanjutkan, termasuk bernasihat lirrasul, untuk rasul, wattiba'uhu fi usuliddin wa furu'ihi. Termasuk kita bernasihat untuk rasul, yaitu kita mengikutinya, meneladaninya, fi usuliddin, pada pokok-pokok agama, wa furu'ihi, dan pada bagian cabang-cabangnya. Menarik sekali apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Beliau menggabungkan antara mengikuti usul pokok dalam agama wa furu' dan cabang-cabangnya digabungkan oleh beliau, yang di sana memberi isyarat kepada kita bahwasannya perkara usul, perkara inti dalam agama, tauhid umpamanya, akidah dan lain sebagainya, yang perkara tersebut adalah perkara pokok. Begitu juga dengan perkara furu', muamalah dan lain sejenisnya. Di sini digabungkan, menunjukkan di hadapan ahlu sunnah perkara yang usul, perkara yang furu' sama pentingnya, sama pentingnya. Perkara pokok ataupun perkara cabang di dalam agama sama pentingnya. Wajib kita mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam, bukan hanya mengikuti akidahnya saja, namun muamalahnya jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ada sebagian kaum muslimin, mereka mengambil usulnya saja. Tidak apa-apa, kita sama saja dalam permasalahan usul. Kalau furu', enggak apa-apa, berbeda-beda. Keliru. Perkara usul harus sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Perkara furu' juga demikian. Harus ada dalilnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan mentang-mentang perkara tersebut perkara furu', lantas bisa seenaknya kita dalam bermuamalah umpamanya. Ada sebagian kaum muslimin berkeyakinan demikian. Perkara furu' ya tidak apa-apa, ini kan perkara furu', kita berlapang dada saja. Kecuali kalau perkara usul, baru kita bersatu. Tidak demikian. Perkara usul harus sesuai dengan sunnah. Perkara furu' juga demikian. Jadi harus konsisten, harus istiqamah dalam mengikuti Nabi. Jangan hanya sebagian saja kita ambil, sebagian yang lain kita tinggalkan. Ini tidak termasuk bernasihat untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Namun tanda kita bernasihat untuk Rasul adalah kita mengikutinya, baik perkara tersebut perkara yang usul maupun perkara yang furu'. Harus ikut bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berada di atasnya. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, وَتَقْدِيمُ قَوْلِهِ عَلَى قَوْلِ كُلِّ أَحَدٍ. Termasuk bernasihat untuk Rasul adalah kita mengedepankan ucapan Rasul ala qawli kulli ahadin, di atas ucapan siapapun. Termasuk bernasihat untuk Rasul mengedepankan sabda Rasul, mengedepankan ucapan Rasul di atas ucapan siapapun. Tidak ada ucapan yang lebih berhak kita dengar kecuali ucapan Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, maka kembali ketika ada salah satunya menyebut qala Allah, qala Rasul, maka yang berselisih harus berlapang dada menerima Karena itu ucapan Nabi, ucapan Rasul. Begitu juga ketika permasalahan-permasalahan yang sering kita jumpai, yang mungkin permasalahan tersebut telah turun-menurun, turun-temurun, telah lama dikerjakan, bahkan orang-orang yang kita anggap mumpuni dalam perkara agama, dia juga melakukan hal yang demikian. Namun ternyata kita dapati hadis kalam Nabi yang melarang tentang perkara tersebut, maka wajib bagi kita meninggalkannya. Siapapun yang mengatakan hal demikian, yang menyelisihi apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wajib kita tinggalkan. Apakah dia pemuka kaum, ataukah dia orang-orang yang terhormat, orang-orang yang terpandang, namun ucapannya menyelisihi ucapan Nabi, maka ucapan Nabi yang harus kita dahulukan, kita kedepankan. Bahkan Imam Madhab mereka menyebutkan, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hambali yang sering kita dengar, Abu Hanifah yang sering kita dengar disebut dengan Imam Hanafi, beliau menyebutkan, "Idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi." Idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Ketika satu hadis telah sahih, ada satu hadis sahih, fahuwa madhhabi, maka itulah madhhabku. Abu Hanifah, Imam Madhhab terkenal, manusia yang luar biasa, cerdas sekali. Bahkan saking cerdasnya, pernah ada menyebutkan tentang beliau ini, seandainya ada seseorang yang memegang tanah, orang yang memegang tanah, semua orang memandang yang dilihat itu adalah tanah. Datang Abu Hanifah, Imam Hanafi ini, beliau mengatakan itu bukan tanah, itu emas. Saking pandainya beliau berdialog, beradu argumen, sampai tidak memiliki hujjah orang yang mengatakan itu tanah. Saking cerdasnya beliau, pandai berargumen. Namun beliau menyebutkan tidak ada yang lebih benar kecuali hadis yang sahih, dan itulah mazhab beliau. Ini Abu Hanifah, apalagi yang selain dengannya, apalagi yang hidup pada zaman ini, tidak ada yang melebihi Abu Hanifah. Namun beliau menyebutkan kata yang sangat indah, menyebutkan tentang ketawaduan beliau, ketika satu hadis telah sahih, fahuwa madhhabi, itu adalah madhhabku. Biarpun terkadang ada ucapan yang beliau, riwayat-riwayat yang beliau nukilkan umpamanya, pendapat-pendapat beliau yang keliru, ada hadis yang sahih, beliau rujuk, itu artinya. Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas. Sering kita dengar disebutkan nama beliau Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Kata beliau, "Laisa ahadun ba'dan nabiyyi illa yu'khadh min qawlihi wa yatruku illa an-nabi wa yutraku illa an-nabi." Kata Imam Malik, tidak ada seorang pun, perhatikan, seorang pun tidak ada, ba'dan nabi, setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, illa yu'khaz min qawlihi wa yutrak illa nabi, diambil ucapannya atau ditinggalkan, illa nabi, kecuali nabi. Tidak ada seorang pun yang perkataannya bisa diambil atau bisa ditinggalkan, illa nabi, kecuali nabi. Artinya, selain nabi itu bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan. Namun kalau perkataan nabi, tidak ada pilihan, harus diambil. Tidak ada setelah nabi. Kalau nabi, tidak ada pilihan yang lain. Diambil ucapannya. Selain nabi boleh diambil, boleh ditinggalkan, siapapun itu. Dan beliau maksudkan di sini adalah diri beliau rahimahullah, Imam Malik. Beliau mengucapkan demikian untuk diri beliau agar orang tidak taklid, tidak ngikut-ngikut pendapat beliau. Imam Syafi'i, kita sebutkan ulama-ulama yang masyhur. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau menyebutkan ketika sebuah sunnah telah datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, ketika sebuah sunnah atau satu perkara telah datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, lam yahillahu an yada'aha liqawli ahadin, maka tidak halal bagi orang tersebut meninggalkan ucapan nabi, maka tidak halal bagi orang tersebut meninggalkan ucapan nabi dikarenakan ada pendapat orang lain. Tidak halal, artinya tidak boleh. Ketika kita telah mengetahui ilmu, mengetahui hadis tentang sesuatu, namun ternyata di sana ada berbagai pendapat. Fulan mengucapkan ini, Alan mengucapkan itu, yang pendapat-pendapat tersebut berselisih dengan hadis yang pernah kita ketahui, maka tidak halal bagi kita meninggalkan hadis tersebut dikarenakan ucapan orang lain, siapapun itu. Tidak halal. Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, terkenal dengan Imam Hambali. Sering kita dengar disebutkan Imam Hambali. Kata beliau, لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. Kata Imam Ahmad, janganlah kalian taklid, ngikut-ngikut, membebek istilahnya. Karena bebek sering kita lihat mengikut-ngikut, ini istilah. Jangan sembarangan ikut. Kata Imam Ahmad, jangan kalian mengikutiku, jangan taklid kalian kepadaku, dan jangan juga kepada Imam Malik. Jangan juga kepada Asy-Syafi'i, kepada Imam Asy-Syafi'i. Wala Al-Auza'i, dan jangan juga kepada Imam Al-Auza'i, imam besar. Juga beliau memiliki mazhab, namun tidak begitu populer dibandingkan empat mazhab yang sering kita dengar. Dan juga wala Ats-Tsauri, jangan juga kalian mengikut Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, juga ulama besar pada masanya. وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا, ambillah مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا, dari mana mereka ngambil. Maksudnya ngambillah pendapat-pendapat itu bukan dari Ahmad, bukan dari Malik, bukan dari Syafi'i, bukan Al-Auza'i, bukan Al-Thawri. Namun ambil pendapat-pendapat tersebut dari Al-Quran, dari hadis. Kenapa? Karena imam-imam yang kita sebutkan tadi, mereka juga mengambil dari situ. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Makanya perintah Imam Ahmad di sini, jangan taklid kepada siapapun. Ini imam-imam besar, dilarang kita taklid, ngikut, membebek dengan mereka. Bagaimana dengan orang sekarang yang kapasitas ilmunya mungkin pas-pasan? Ketika kita sampaikan hadis, jangan terbesit dalam diri kita ataupun ada di dalam pikiran kita, alah, ilung kakuh pui pubut linek tu kumandang. Padahal kita sebutkan dalil. Ini imam-imam besar saja tidak mereka izinkan membebek, ngikut-ngikut mereka, kita tidak tahu dalilnya. Bagaimana dengan orang sekarang? Tidak ada orang sekarang yang melebihi kapasitas ilmu yang telah kita sebutkan ulama-ulama tadi. Tidak ada satu pun. Namun begitulah ketawaduan mereka. Mereka melarang kita untuk taklid kepada mereka. Kita harus tahu dari mana mereka mengambil pendapat. Dari mana mereka mengambil istinbat hukum. Dan ini tidak akan pernah bisa kita ketahui dari mana pendapat mereka muncul, kecuali dengan menuntut ilmu, menghadiri majlis ilmu. Pendapat imam ini hadisnya, pendapat imam ini hadisnya, kita tahu dari mana mereka mengambil istinbat hukum. Kalau hanya sekedar membaca, bagaimana jadinya? Sembarangan kita. Bisa jadi yang kita baca itu keliru. Makanya hal tersebut tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan cara kita mengunjungi majelis ilmu. Kita dengarkan perkataan guru-guru kita ketika mereka menukilkan satu dua pendapat, mereka sebutkan dalilnya. Ini yang kita butuhkan sebenarnya, bukan hanya pendapat tersebut. Dari mana pendapat tersebut berasal, sehingga ketika kita telah mengetahui hal tersebut, ketika kita beribadah, kita merasa tenang, kita merasa nyaman. Kenapa? Ada dalilnya. Bukan hanya mengikut-ngikut. Bisa jadi yang kita ikut tersebut adalah hal yang keliru. Makanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, para ulama, mereka menghabiskan waktunya di perjalanan untuk menuntut ilmu hanya untuk mendengarkan hadis. Imam Ahmad berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang mereka dengar? Hadis. Dari hadis-hadis yang mereka dengar, disitulah mereka mengambil istinbat hukum. Dari mana mereka mengambilnya? Itu yang jadi intinya, bukan apa yang mereka berfatwa di sana. Namun harus sedikit naik level kita. Dari mana mereka mengambilnya? Kenapa mereka bisa berpendapat demikian? Maka oleh karenanya tidak dapat kita peroleh hal tersebut kecuali dengan cara kita menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa pembahasan terkait dengan hadis yang ketiga ini, hadis tentang nasihat. Masih tertinggal an-nasihatu li a'immatil muslimin wan nasihatu li 'ammatil muslimin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.